ketika mendengar ayat ini, lalu Adi bin Hatim mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lasna na'buduhum." Kami, Adi bin Hatim dulunya seorang Nasoro, lalu mengatakan, "Kami dulu tidak beribadah kepada mereka." Berarti Adi tak paham bahwasanya ayat ini menerangkan bahwasanya mereka itu menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai sekutu bagi Allah, yaitu diibadai. Lalu Adi mengatakan, "Kami tidak beribadah kepada mereka." Yang dipahami oleh Adi bin Hatim adalah ibadah itulah sujud, ruku dan yang sejenisnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alaysa yuharrimuna ma ahalallah wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah wa tuhillunahu?" Rasul menjelaskan kepada Adi di sini, bukankah mereka itu, para ulama dan ahli ibadahnya itu, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mengharamkan juga? Seperti mengharamkan bagi seorang pendeta menikah umpamanya, sedangkan Allah menghalalkan, mereka haramkan juga. "Wa yuhillu ma harramallah wa tuhillunahu," dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, juga kalian ikut menghalalkannya, yaitu menaatinya, mengikutinya. "Fakultu," kata Adi, "mau aku pun jawab, bala, tentu." Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Fatilka ibadatuhum," maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka, yaitu menaati mereka, menaati ulama, lalu ibadah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah haramkan, halalkan. Ini termasuk beribadah kepada mereka. Pada pertemuan yang sebelumnya juga telah kita singgung tentang biografi Adi bin Hatim. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid, dalam menjelaskan hadis ini. Kata beliau rahimahullah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Wa fil hadis dalilun ala anna ta'atal ahbar war ruhban fi ma'siyatillahi ibadatun lahum min dunillah." Di dalam hadis ini adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya menaati ahlul ilmu, ulama, dan menaati ahlu ibadah, yaitu orang-orang soleh, di dalam maksiat kepada Allah, ini termasuk beribadah kepada mereka. Ini bentuk ibadah kepada mereka. Jadi menaati berarti ibadah. At-ta'ah ibadah. beribadah kepada mereka, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita ulangi lagi. Taat itu adalah ibadah. Ada beberapa keadaan, ada beberapa macam. Pertama, menaati Allah berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menaati Allah dan Rasul-Nya. Sekarang, menaati Allah dan Rasul-Nya, ini juga termasuk beribadah kepada Allah. Apakah tidak beribadah kepada Rasul? Tidak. Karena menaati Rasul SAW adalah perintah dari Allah. Allah yang memerintah. Ati Allah wa ati Rasul. Allah perintah. Wa man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menaati selain Allah. Sekarang, tapi dalam rangka taat kepada Allah, seperti menaati orang tua, untuk sholat umpamanya, orang tua merintah, sholat ya anak, umpamanya, anak menaati orang tua, maka ini juga taat beribadah kepada Allah. Walaupun menaati orang tua, tapi menaati dalam rangka taat kepada Allah, karena Allah memerintah untuk sholat. Begitu juga menaati ulama, menaati umara di dalam taat kepada Allah, itu melaksanakan perintah Allah. Ini juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintah untuk menaati ulama, menaati umara dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini juga Allah memerintah menaati orang tua dalam menaati Allah. Maka ini beribadah kepada Allah. Bentuk yang keempat. Yang keempat ya. Menaati selain Allah, siapapun adanya. Enggak ulama, enggak umara, enggak ibadah. Tahu siapa saja. Di dalam maksiat kepada Allah, yaitu menyelisih syariat Allah, termasuk di dalamnya mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Ini berarti beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Syirik, karena taat termasuk ibadah. Wa minasyirkil akbar. Kita lanjutkan. Wa minasyirkil akbar alladzi la yaghfiruhullah. Dan termasuk syirik akbar, yaitu menaati selain Allah dalam maksiat kepada Allah. Ini termasuk syirik akbar yang Allah tidak akan mengampuninya. Maksudnya ini apabila meninggal membawa syirik akbar, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini maksudnya ketika seorang meninggal ternyata dia melakukan syirik akbar, Allah tidak akan mengampuni. Adapun seorang bertobat sebelum meninggal, bertobat ya, insyaallah Allah ampuni, Allah terima tobatnya walaupun syirik akbar. Dan syirik akbar ini, pertama Allah tidak akan mengampuni apabila dia meninggal membawa syirik akbar. Yang kedua, syirik akbar ini mengeluarkan seorang dari Islam, dari tauhid. Berarti syirik akbar ini menjadikan orang masuk neraka dan kekal di neraka. Berkaitan dengan ini, yaitu menaati selain Allah, baik itu ulama, ahlu ibadah orang soleh, baik itu umara, dalam maksiat kepada Allah, ini termasuk syirik akbar. Karena seorang menaati selain Allah dalam maksiat kepada Allah, berarti dalam menyelisih syariat Allah, termasuk dalamnya menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, ini masuk dalam menyekutukan selain Allah dengan Allah dalam hal tahlil atau tahrim wa tahlil, dalam hal mengharamkan atau menghalalkan. Sedangkan permasalahan tahrim dan tahlil, yaitu mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu, ini min khasa'is rububiyah, termasuk kekhususan Allah, Allah sebagai Rabbul Alamin. Siapapun tidak punya hak untuk mengharamkan ataupun menghalalkan sesuatu. Bahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang mengharamkan, siapa saja ini? Ada seorang, baik itu ulama, umara, ahlu ibadah, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu diikuti ditaati. Berarti menjadikan orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Tandingan bagi Allah. Dalam masalah apa? Tahrim wa tahlil. Sedang itu kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi syiriknya. Menyekutukan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menaatinya berarti beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Syirik besar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka jika termasuk apa, hal itu termasuk syirik akbar, yaitu menaati selain Allah dalam macam berbagai syirik akbar, karena Allah Ta'ala berfirman tidaklah mereka diperintah, ini artinya kurang lebih, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. Termasuk dalamnya adalah menaatinya. Agar supaya mereka menaati hanya kepada Allah. Karena mana ilah, yaitu ma'lu, ma'bud, muta. Ini mana ilah. Ilah yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak diibadai, ditaati, kecuali hanya Allah, hanya Dia, Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan. Wa yudhiru dzalik qauluhu ta'ala. Ini makna amma yusyrikun. Ini dalilnya. Ya, sahihnya di sini. Wa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah maha, dan Dia apa? Subhanahu maha suci Dia, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi menaati, mengikuti ulama atau umara atau adu ibadah dalam maksiat kepada Allah termasuk menyekutukan, berbuat syirik. Yusyrikun. Yusyrikun. Wa yudhiru dhalik qauluhu ta'ala. Dan yang semisal dengan itu. Sebagian catatan wa nadhiru dhalik. Jadi yang semisal dengan itu. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Dalam surah Al-An'am. Ayat ke 121. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih fa innahu lafis wa innas syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilunakum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ini syahidnya. Wa in ata'tumuhum. Lah ini syahidnya di sini. Innakum la musyrikun. Janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Karena sungguhnya itu adalah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan sungguh telah membisikkan kepada wali-walinya, mewahyukan, macam membisikkan kepada wali-walinya, liyujadilukum, akan membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, ini. Dan jika kalian menaati mereka, itu menaati orang-orang musyrik, termasuk menghalalkan yang haram, itu menghalalkan bangkai umpamanya yang tidak disebut nama Allah, berarti bangkai lalu dimakan. Menaati mereka, jika kalian menaati mereka, yaitu orang-orang musyrik tadi, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalianlah sungguh seorang musyrik. Nah ini, yaitu menaati orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini termasuk musyrik. Misahidnya, jika kalian menaati mereka dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka sungguh kalian telah berbuat musyrik. Sungguh kalian adalah seorang musyrik, yaitu orang yang syirik. Ini dalilnya. Seolah-olah idza ata'tumul musyrikin bitahlilil haram atahrimil halal innakum la musyrikun. Ini dalil bahwasanya ketaatan adalah ibadah. Maka seorang manusia, seorang hamba, hanyalah diperintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah mengikuti ulama atau umara dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya. Ini ada beberapa macam. Walaupun tadi sebutkan adalah syirik akbar, tapi ini beliau akan rinci dalam hal ini. Apakah semuanya menaati ulama dan umara dalam maksiat kepada Allah itu terjatuh dalam syirik akbar? Ayat beliau ingin jelaskan di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Juz yang kedua dalam kitab anak. Halaman 321. Sebagian cetakan satu kitab. Wa'lam anna ittiba'al ulama awil umara fi tahlili ma harramallah awil aqs yang qasimu ila salasati aqsam. Dan ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama atau umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka terbagi pada tiga macam. Terbagi pada tiga macam. Al-awwal ayyutabi'ahum fi dhalika radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sahiton li hukmillah fahuwa kafir li'annahu kariha ma anzalallah wa ahbatallahu amalahu wa la tuhbatul a'malu illa bil kufr fa kullu man kariha ma anzalallah fahuwa kafir. Macam pertama, yaitu mengikuti mereka, mengikuti ulama dan umara dalam hal tadi, menghalalkan yang haramkan atau mengharamkan yang halalkan, dan dia ridho dengan pendapatnya mereka atau pendapat mereka, dia ridho, bahkan dia mendahulukan perkataan ulama tadi walaupun isi syariat. Tambah lagi dia tidak suka kepada hukum Allah. Tahu itu misi syariat, dia malah enggak suka dengan syariat. Dia sukanya dengan pendapatnya umara atau ulama itu. Ulama menghalalkan yang Allah haramkan, dia ikuti dan dia ridho. Dia mendahulukan perkataan ulama lalu membenci apa yang Allah haramkan. Nah ini, maka dia adalah kafir. Kafir. Karena dia telah membenci apa yang Allah turunkan. Di sini kekafirannya, karena dia telah membenci, membenci syariat Allah, membenci apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Maka Allah akan membatalkan amalannya dia. Semua batal amal kebaikannya. Karena amalan tidak dibatalkan kecuali dengan kekufuran atau kesyirikan. Maka setiap orang yang membenci apa yang Allah turunkan, itu syariat Allah, maka dia kafir. Ini macam pertama, yaitu dia mengikuti ulama dan umara dalam menyelisih syariat dan dia ridho dengan pendapatnya ulama itu. Dia mendahulukan perkataan ulama lalu membenci syariat Allah, tidak ridho pada syariat Allah, ini kafir. Di samping kafir juga musyrik, karena dia menyekutukan ulama itu dengan Allah dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Macam yang kedua, ayyutabi'ahum fi dhalik radiyan fi hukmillah wa aliman bi annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad walakin li hawa fi nafsihi wa akhtarahu ka ay yuridu masalan wadifah fahada la yakfur walakinnahu fasiq walau hukmun walahu hukmu hayri minan asa. Yang kedua, mengikuti mereka ulama dan umara dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan Allah halalkan, tapi dia masih meridhoi hukum Allah. Dia lagi masih senang dengan apa yang Allah tetapkan. Dan dia mengetahui bahwasanya hukum Allah lebih baik, lebih maslahah bagi manusia dan bagi negara. Akan tetapi kenapa dia mengikuti ulama tadi yang menyelisih syariat Allah? Karena hawa nafsu, karena ada kepentingan, seperti umumnya dia karena ingin mendapat kerjaan umpama. Tapi dia masih meyakini hukum Allah lebih baik. Apa yang Allah halalkan itu lebih baik. Apa yang Allah haramkan itu lebih baik. Tapi dia mengikuti ulama yang menisinya itu. Atau umaro yang menisi. Atau pimpinan yang menisinya. Tapi hatinya masih mengakui hukum Allah lebih baik. Dan yang semacam ini, orang ini belum kafir. Tidak kafir, tapi fasik dan dihukumi seperti hukumnya orang-orang yang berbuat maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini agak panjang. Sudah adzan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Daripada kebunan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena agak panjang ini yang ketiga. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan. Al-Muhim ini belum selesai ya. Yang ketiga secara global, ini berkaitan dengan orang yang mengikuti ulama dan umaro dalam menyelisi syariat Allah. Karena dia enggak tahu kalau pendapatnya ulama itu milisi syariat Allah. Ini akan terbagi nanti. Ada terjadi beberapa keadaan. Ada yang dosa, ada yang diberi udur. Ya, nah insya Allah pada pertemuan berikutnya aja. Jadi globalnya itu. Jadi kelompok yang ketiga lah yang enggak tahu. Tahunya ya husnudon, masa ulama salah. Masa orang soleh salah, saya tahunya ya baik. Ini ada dua kelompok. Kelompok pertama dia dosa kalau gak tahunya karena mengabaikan, tidak mau belajar. Jangan dia memungkinkan untuk belajar, memungkinkan untuk bertanya, tapi dia gak mau lah, sudahlah ngikuti ulama saja, masa ulama salah. Ini berdosa orang ini. Kelompok yang kedua yang diberi udur, yaitu memang orang ini enggak bisa bertanya. Ya mungkin orang awam atau tinggal di tempat yang tidak bisa bertanya, akhirnya mengikuti ulamanya. Maka yang semacam ini diberi udur, yang berdosa ulamanya, yang berfatwa, yang menisi syariat. Ini globalnya, insya Allah kita akan baca nanti agak panjang insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.